Ayah, ibu di mana? Kok aku gak ada ibu? Ibu kamu udah gak ada sejak kamu lahir, nak. Maafin ayah, nak. Di saat ku terlahir di dunia ini, ibu sudah tiada. Apa benar mereka bilang ibu merelakan nyawanya untukku? Tak terasa aku sudah cukup dewasa dan bertanya-tanya dengan ayah, dengan mereka yang mengenal ibu dan memahami ibu. Oh ibu, datanglah padaku. Oh ibu, datanglah padaku. Oh ibu, datanglah padaku.